Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini, malam hari ini, kita di hari Kamis, di malam Jumat ya. Atau kalau hitungan ya, hitungan hari dalam Islam ya, ini sudah masuk Jumat ya, karena perpindahan hari itu ya, perpindahan hari itu dimulai ketika tenggelamnya matahari ya. Ketika tenggelamnya matahari sudah maghrib, maka dia sudah berganti ke hari setelahnya. Berarti sejatinya kita itu sekarang sudah masuk ke hari yang besok atau tanggal yang besok, atau bisa dikatakan malam Jumat, tapi sejatinya sudah masuk ke hari Jumat ya. Sebagaimana kalau pas Ramadan ya, ketika pas Ramadan orang di akhir Ramadan, kemudian di akhir Ramadan mereka melihat hilal ya, melihat hilal setelah ru'yatul hilal di waktu maghrib, ketika kelihatan berarti mereka sudah apa? Berpindah ke bulan Syawal, sudah bukan bulan Ramadan lagi ya. Dari Ramadan ketika melihat hilal dan hilalnya kelihatan, maka ba'da maghrib itu sudah berpindah ke bulan Syawal. Makanya kemudian ada takbiran dan itu sudah masuk ke hari raya Idul Fitri. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, pembahasan akidah yang ditulis oleh Al-Imamul Muzani rahimahullah ta'ala, murid dari Al-Imam Syafi'i, yang mana kita sekarang masuk pada pembahasan akhir ya. Pembahasan tema-tema berkaitan dengan Tauhidullah, mengesahkan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, beriman ya, terhadap hari akhir, pembahasan tentang iman, pembahasan tentang kekufuran, pembahasan tentang taat kepada pemerintah, kepada penguasa dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat ya. Itu sudah kita lalui ya, sudah kita jalani di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya. Adapun sekarang kita berada di penghujungnya ya, di penutupnya, yang mana sebagian kemarin sudah kita baca, tapi kita baca ulang ya, dan nanti akan kita sempurnakan. Taib, di pembahasan akhir kemarin Imamul Muzani mengatakan hadza syarhu sunnah taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Ini adalah penjelasan tentang sunnah yang saya sudah berusaha keras untuk menyingkap dan menjelaskannya ya, pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang sunnah yang sudah saya upayakan untuk menyingkapnya dan untuk menjelaskannya. Faman waffaqahullahu lil qiyam bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyam ala ada'i faraidhihi. Dan ya, barang siapa yang kemudian mendapatkan taufik kepada Allah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah aku jelaskan ya, dia dapat taufik dan dapat pertolongan dari Allah untuk melaksanakan ya, ada ifaraidhihi, kemudian melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT, dan juga bisa berhati-hati menjauhkan diri dari perkara-perkara yang najis, kemudian bisa menyempurnakan bertoharoh ya, bersuci alat ta'at ya, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, juga bisa melaksanakan sholat yang lima waktu sesuai batas kemampuan ya, yang bisa berdiri wajib berdiri, yang tidak bisa duduk maka tidak bisa berdiri maka boleh dengan duduk, yang tidak bisa duduk maka dengan berbaring di atas lambungnya yang kanan, jika tidak mampu maka semampunya dengan menggerakkan salah satu anggota badannya, atau bahkan sampai mengedipkan mata jika memang anggota badan tidak, yang lain tidak bisa digerakkan. Wa ita'iz zakah ya, kemudian juga kewajiban sholat, kemudian juga kewajiban membayar zakat ya. Kewajiban membayar zakat, dan zakat kemarin dijelaskan zakat ada berbagai macam. Ada zakat mal, ya, zakat yang berkaitan dengan harta yang dimiliki, yaitu maksudnya berkaitan dengan emas dan perak atau yang dikonversikan dengannya. Maka ukuran zakat emas adalah ketika orang mempunyai emas 20 miskal atau 20 dinar, yang jika dikonversi adalah ketika sudah mencapai angka 85 gram. Ya. Orang yang punya 85 gram emas murni, ya, 24 karat, atau yang kalau sekarang tidak semua orang punya emas tapi punya uang yang senilai dengan 85 gram emas, sudah memiliki seukuran 85 gram emas atau yang dikonversikan menjadi rupiah, maka dia sudah terkena syarat yang pertama kewajiban zakat. Dia sudah mencapai nisab. Ya, maka tinggal ditunggu sampai setahun. Kalau dia memiliki 85 gram emas atau yang serupa dengannya konversinya, kemudian dimiliki selama setahun, tahun hijriah, ya, hitungan hijriah, maka di tahun depan dia wajib, ya, mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Nabi SAW mengatakan, la zakata fi malin illa an yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat dalam harta kecuali sudah dimiliki selama satu tahun. Sudah dimiliki selama satu tahun. Kemudian itu kalau dihitung dengan emas. Ya. Ada nisab yang lain, yaitu dengan perak. Dengan perak disebutkan dalam hadis bahwa minimal zakat perak itu adalah ketika memiliki 200 dirham. Ya, 200 dirham. Yang mana kalau dikonversi ke gram adalah sekitar 595 gram perak. Ya, kalau emas 85 gram emas, kalau perak 595 gram perak. Ya. Emas 85 gram emas, kalau perak 595. Ya, jika orang punya 595 gram perak minimal atau 200 dirham, maka jika dia juga sudah mendapatkan syarat pertama wajib zakat, yaitu mencapai nisab. Ya. Cuma nanti konversi ke rupiahnya berapa? Nah, tinggal dilihat harga pasaran perak 1 gramnya itu sekitar berapa. Dan memang kalau kita konversi nanti ketemunya antara nisab dengan emas dengan nisab dengan perak itu lebih kecil nisab dengan perak. Ya, lebih murah gitu. Mungkin kalau dikonversi ke rupiah hanya belasan juta. Jadi belasan juta sudah mencapai nisab perak. Tapi kalau emas di atas 40-an, ya. Taruhlah misalnya, ya, taruhlah misalnya 1 gram emas, ya, 1 gram emas murni 24 karat karena nisabnya tadi 85 gram, berarti paling tidak orang punya uang 85 juta, ya. Paling tidak orang punya uang 85 juta sudah baru kena batas minimal wajib zakat. Tapi kalau perak kurang dari itu, ya. Taruhlah misalnya, ya, misalnya 1 gram perak itu 50 ribu. Ya. Tadi nisabnya 595, ya, 595 gram. Taruhlah kita bulatkan jadi 600. Gitu. 600 kali 50 ribu. Karena 1 gramnya misalnya perak 1 gram 50 ribu. 600 kali 50 ribu. Ketemu 30 juta. Ya, sekitar 30 juta. Jadi dia lebih kecil. Ya, nisab perak lebih kecil. Cuman 30 juta. Orang sudah kena wajib zakat. Kalau emas 85 jutaan jika kita hitung 1 gramnya 1 juta. Makanya dari sinilah kemudian ulama berbeda pendapat. Nisab yang dipakai itu apa gitu. Nisab yang dipakai itu kemudian apa? Ya, apakah dengan perak ataukah dengan emas gitu. Sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, dengan perak. Jadi ketika orang punya tabungan dan seukuran nisab perak, maka apa? Dia sudah kena wajib zakat. Alasannya apa? Karena itu lebih menggembirakan fakir miskin. Karena orang punya tabungan 30 juta itu kemungkinannya lebih besar daripada orang punya tabungan sampai 85 juta baru dia keluar zakat. Jadi udah 30 juta, udah dapat nisab, dia wajib mengeluarkan. Ada yang mengatakan demikian, memakai nisab perak. Ya. Kenapa? Karena lebih membahagiakan fakir miskin. Segera dia dapat jatah zakat gitu. Dan juga fakir miskin juga orang-orang yang lain dari al-asnafus samaniyah, itu 8 kelompok yang berhak dapat zakat mal. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak. cocoknya tetap pakai emas. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW ketika mengutus sahabat, ya, ketika mengutus sahabat ya, Mu'ad bin Jabal, kalau tidak keliru, ketika diutus ke Yaman, Nabi mengatakan bahwa para penduduk Yaman yang ahlul kitab, jika mereka sudah masuk Islam, sudah dikabarkan bahwa Allah mewajibkan sholat untuk mereka, maka kemudian sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat untuk mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Yang mana zakat malnya ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir miskinnya. Dan antara orang yang punya uang 30 juta sama orang yang punya 85 juta, maka lebih cocok dikatakan yang kaya itu adalah 85. Lebih cocok, lebih pantas dikatakan kaya jika dia punya 85 juta. Wallahu a'lam bishawab, ya, kalau kita pengen bahas secara detail mana yang pendapatnya lebih kuat, ya itu perlu pembahasan khusus tentang fikih zakat. Ya. Tapi bagi yang ingin, ya, apa namanya, bagi yang ingin lebih berjaga-jaga dan ingin lebih membahagiakan para orang-orang yang mendapatkan haknya, maka bisa memakai nisab perak, ya, bisa memakai nisab perak. Nah, itu berkaitan dengan apa? Dengan zakat yang mal, yang harta, yaitu sekitar punya nisab minimal paling enggak 85 jutaan, ya, jika itu dengan emas, atau perak sekitar mungkin 30 jutaan, sekitar 595 gram perak. Dan harus dimiliki setahun, ya. Zakat mal itu dimiliki setahun. Setelah mencapai nisab, kemudian dimiliki setahun. Nah, kemudian ada zakat yang lain, adalah zakat yang dikatakan di sini, kata apa namanya, Al-Imam Al-Muzani mengatakan, ya, kita dinasihatkan oleh beliau untuk melaksanakan sholat lima waktu sesuai kemampuan, kemudian menunaikan zakat. Maka perlu sedikit kita jelaskan. Selain tadi zakat harta, ada zakat hewan ternak. Bagi orang yang punya hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksudkan di sini adalah bahimatul an'am, ya. Bahimatul an'am yaitu hewan ternak dari kalangan unta dan yang semisalnya, sekeluarganya, kemudian sapi dan keluarganya, juga kambing dan keluarganya. Ayam tidak masuk, ya. Ayam tidak masuk. Ayam di situ nanti masuknya ke zakat harta, ya, dihitung dengan yang mal, yang tadi ukuran emas dan yang lainnya. Adapun kalau yang khusus zakat hewan, itu hanya berlaku bagi unta, ya, sapi, dan juga kambing. Unta mungkin kita tidak usah bicara tentang unta, karena di sini tidak ada unta. Tapi unta misalnya ada zakat, maka nisabnya minimal adalah 5 ekor unta. Ya, 5 ekor unta itu nanti sudah ada zakatnya. Ya, 5 ekor unta itu 1 kambing zakatnya. 5 sampai 9, nanti sudah 10, 2 kambing. Ya. Sudah 10, kemudian nanti 2 kambing. Kemudian 10 sampai 14 itu nanti 2 kambing dan seterusnya. 15 sampai ya sekian nanti kemudian ada perubahan, ya, ada perubahan yang lain. Kalau sudah mencapai 25 onta, maka nanti zakatnya bintu makhod, ya, bintu makhod itu anak onta seukuran kalau tidak keliru umur setahun, ya, anak onta umur setahun, yaitu di mana induknya dia sudah bisa bunting lagi, induknya dia setelah melahirkan dia sudah bisa bunting lagi dan seterusnya. Tapi itu bukan pembahasan kita, di Indonesia tidak ada. Nah, mungkin yang kita bahas adalah bagi orang yang punya usaha kambing atau sapi. Nah, kalau kambing itu kena batas minimal wajib zakat atau nisab itu jika memiliki 40 kambing. Kalau orang sudah punya 40 kambing sampai 120, maka zakatnya 1 ekor kambing. Jenengan punya 40, 41, 42, 43, 44 sampai 120, maka zakatnya masih 1 ekor kambing. Kalau sudah 121 sampai 200, maka keluarkan 2 ekor. 201 sampai 300, 3 ekor. 301 dan seterusnya tambah 1-1. Tapi ukuran zakat seekor kambing minimal sampai 40. Kita sudah punya kambing jumlahnya 40 ekor, maka ngeluarkan 1 ekor kambing sebagai zakatnya. Ya. 41, 42, 43 dan seterusnya sampai 120 masih satu. Tapi kalau sudah mencapai 121 ekor, keluarkan 2 ekor kambing. Ya. Kalau kambing ukurannya itu, kemudian kedua ya, kedua kambing yang dikeluarkan zakatnya adalah yang sa'imah, ya bukan sha'imah, tapi sa'imah. Sa'imah itu adalah yang mayoritas kehidupannya adalah diumbar alias memakai makanan alami cari sendiri. Adapun kalau makanannya pakai biaya, ya beli dan semisalnya, maka apa? Maka tidak wajib zakat alias tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi nanti zakatnya digabung, jika itu nanti dijual maka nanti zakatnya dalam bentuk yang lain, yaitu seperti zakat harta simpanan tadi. Nah, tapi kalau zakat berupa hewan yang dikeluarkan zakatnya bentuknya hewan juga adalah selain tadi syaratnya nisab tadi, kemudian apa? Syaratnya dia adalah sa'imah. Ya. Nabi SAW mengatakan fisa'imah, apa namanya? Laisa fisa'imah tizakah. Kalau tidak keliru hadisnya demikian. Makanya nanti dalam pembahasannya adalah syarat zakat hewan itu adalah sa'imah, yaitu dia digembalakan. Ya. Mayoritas ya, di atas 50% konsumsinya adalah digembalakan. Ya. Yaitu kalau kambing. Adapun kalau sapi, kerbau, ya, dan semisalnya yang sekeluarga minimal adalah 30 ekor. Bagi orang yang punya 30 ekor, maka zakatnya adalah tabi', ya, satu ekor tabi'. Tabi' itu adalah anak sapi atau anak kerbau umur setahun, ya. Tabi' itu artinya ngintil, alias masih ngintil sama induknya. Ya, masih umur setahun. Jadi induknya kemana-mana dia masih ngintil, ikut kesana kesemari. Jadi kalau punya 30 ekor sapi, maka nanti ngeluarkannya zakatnya adalah anaknya yang umur setahun. Nah, kalau sudah sampai jumlahnya 40, maka ngeluarkannya musinnah. Musinnah itu yang udah poel alias sudah umur 2 tahun. Ya, sudah umur 2 tahun. Jadi minimal 30, berarti 30, 31, 32 sampai 39 masih satu ekor berumur tabi', yaitu umur 1 tahun. Tapi kalau sudah 40 ekor, maka apa? Musinnah alias sapi yang sudah poel, sudah umur 2 tahun. 30 gitu, 40. Berarti 50 gimana? Masih ya? 50. 50 masih apa? Masih musinnah. Kalau 60? 2. 2, tapi apa? 2, kalau 60 berarti 2, tapi tabi' ya, anak sapi pedet yang umur masing-masing setahun tapi jumlahnya 2. Kalau 70 berarti pedet umur setahun plus sapi yang udah poel. Gitu ya. Intinya yang dihitung 30 itu tabi', kalau 40 musinnah. Ya, itu sedikit berkaitan dengan haji. Nah, jadi kita diwajibkan untuk zakat ini tentunya bagi yang mampu. Ala ahli, kemudian wa ala ahlil jad, ala ahlil jaddati wal az-zakat ala ahlil jaddat, wajib zakat bagi orang yang mampu, wal hajji an ahlil jaddah wal istita'at, dan juga wajib untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Adapun tidak mampu itu enggak wajib, ya. Makanya ini perlu digaris bawah, ya, dalam kaidah usul fikih dikatakan ma la yatimul wujubi illa bihi falaysa biwajib. Ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang pengada, sesuatu penunaian yang wajib yang tidak bisa sempurna kecuali harus dilakukan, maka melakukan hal yang lain itu juga wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib ditunaikan dan tidak sempurna kecuali dengan yang lain, maka melakukan yang lain itu juga hukumnya wajib. Misalnya, laki-laki mukim tidak sakit sudah balik, wajib baginya sholat Jumat. Namun dia tidak akan bisa berangkat sholat Jumat kecuali dia harus jalan kaki atau kecuali dia harus naik motor. Maka hukum naik motor dan jalan kaki menuju masjid menjadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. sesuatu pengadaan perkara yang wajib yang tidak akan sempurna kecuali harus menempuh yang lain, maka hal yang lain menjadi wajib juga ditunaikan. Ya. Misalnya menutup aurat itu wajib. Tidaklah sempurna penutupan aurat itu kecuali harus beli kepada orang yang punya baju agar bisa nutup aurat. Maka membeli baju ya, kepada orang lain untuk menutup aurat dia hukumnya juga menjadi wajib. Nah, itu mala yatimul wajib illa bihi fahu wajib. Tapi ada kaidah yang lain, mala yatimul wujubu illa bihi falaisa biwajib. Adapun hukum wajib yang tidak sempurna kecuali harus dilakukan, maka melakukan hal itu tidak wajib. Hukum wajib yang berlaku untuk kita itu tidak akan sempurna kecuali kita harus menempuh sesuatu. Maka menempuh sesuatu agar hukum itu wajib kepada kita, menempuh hal itu tidak wajib. Gimana jelasinnya? Contohnya gini, kayak tadi masalah haji. Haji itu menjadi wajib untuk kita jika kita menempuh kerja ngumpulin uang sampai kumpul banyak sehingga uangnya ini cukup untuk haji. Nah, wajibnya haji untuk kita karena kita sudah mampu, kita sudah punya harta, sudah punya kemampuan. Ketika kita sudah mampu, sudah punya harta, sudah punya kemampuan, maka hukum haji wajib atas saya. Nah, kaidah mala yatimul wujubu illa bihi falaisa biwajib maksudnya gini. Berlakunya hukum wajib haji atas saya itu kan karena saya menempuh kerja untuk ngumpulin uang agar saya mampu. Nah, jika sebelumnya saya tidak punya kemampuan itu kan harusnya haji enggak wajib untuk saya. Maka bagi orang yang sejatinya hukum haji wajib kepada saya itu belum, bagi orang yang hukum haji belum wajib atas dia, itu enggak ada kewajiban bagi dia untuk menempuh suatu pekerjaan agar dia wajib haji. Paham enggak ya? Gimana ya? Jadi maksudnya gini, sebagian orang itu keliru gitu. Keliru memahami haji itu kan sebenarnya tidak wajib kecuali memang pada saat itu dia sudah punya kondisi, dia itu mampu gitu. Jadi wajib itu karena kita mampu. Bagi yang sebenarnya belum mampu, gak usah dipaksa ke agar kita hukum haji itu wajib gitu. Nah gitu maksudnya. Jadi sebenarnya kan hukum haji itu baru wajib ketika kita mampu. Maka ketika kita belum mampu ya gak usah ditempuh sesuatu yang menjadikan itu menjadi wajib untuk kita. Maksudnya udah biarin gitu aja ngalir gitu. Baru kalau ternyata kita sudah mampu, ah, berlakulah hukum wajib. Gitu. Sebagaimana zakat. Zakat itu tadi wajib baru ketika kita punya nisab 85 gram emas misalnya. Jadi kalau kita belum punya nisab 85 gram emas, ya gak usah ngoyong-ngoyong. Memaksakan agar zakat itu wajib untuk kita gitu. Biarin aja kumpul, ternyata baru nanti zakat wajib atas kita. Sebagaimana haji demikian gitu. Tapi mungkin sebagian orang ya, dia daftar haji itu ya bukan, bisa jadi bukan menganggap itu wajib, cuman dia pengen ke Baitullah gitu aja. Tapi menjadi keliru untuk dia pahami bahwa haji menjadi wajib bagi dia, padahal apa? Sejatinya dia gak wajib karena dia belum punya kemampuan. Nah, sejatinya jika orang belum punya kemampuan, maka gak usah dipaksakan gitu. Gak usah dipaksakan. Nah, mungkin kalau misalnya niatnya dia sekedar pengen kesana, ya tapi tidak dikatakan itu wajib. Ya. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, kemudian, jadi haji wajib bagi orang yang mampu. Wasiyami syahri, li ahli sihat juga wajiban bagi, jadi Syekh Al-Imam Al-Muzani mewasiatkan juga wajib melakukan puasa bagi orang-orang yang sehat. Wa khamsi shalawatin sunnah Rasulullah SAW, dan juga menganjurkan kita untuk menjaga lima salat yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu salatul idain, yaitu salat dua hari raya. Nah, salat dua hari raya ini Idul Fitri, Idul Adha, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Dalam beberapa buku fikih dikatakan fardu kifayah. Ada yang sampai mengatakan dia fardu ain. Ya. Ada yang mengatakan fardu ain. Dia mengatakan fardu kifayah tentunya karena melihat dalil-dalil tentang sholat id sangat ditekankan. Tapi di sisi lain ada dalil yang lain. Ya. Kalau tidak salah hadis Arabi, hadisnya orang Arab Badui. yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu apa namanya? Ajarkan saya suatu hal yang wajib untuk saya." Kemudian dikabarkan bahwa kamu wajib untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah ada yang wajib selain itu?" Nabi mengatakan, "Tidak, itu aja cukup." Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi bahwa yang wajib hanya salat 5 waktu. Ya, ini salat 5 waktu. Tapi kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang salat Id, ya. Nyatanya sholat id ketika dilaksanakan di hari Jumat misalnya, sampai sholat Jumat pun terhapuskan, ya boleh gugur. Bahkan sampai perempuan pun disuruh keluar, sampai perempuan-perempuan yang dipingit, ya para gadis-gadis disuruh keluar, bahkan perempuan yang haid saja juga disuruh keluar untuk hadir. Nah, akhirnya para ulama mengkompromikan antara sholat 5 waktu yang kata Nabi cuma 5 waktu saja untuk orang badui tadi, tapi di sisi lain juga sholat id kok yuk, apa sangat ditekankan sekali, maka dikompromikan akhirnya ketemu bahwa dia wajib tapi fardu kifayah, tidak untuk semuanya. Jika sebagian orang sudah melaksanakan maka sudah gugur dosanya bagi yang lain. Tapi para ulama yang lain juga sebagian mengatakan fardu ain, fardu ain wajib atas setiap muslim karena lebih memperhatikan dalil apa tentang sholat id tadi, sampai perempuannya dia disuruh keluar, sampai yang dipingit aja suruh keluar, sampai yang haid aja suruh hadir. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang hanya fardu kifayah tapi fardu ain gitu. Nah, ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dia fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Juga Al-Imamul Muzani ya mewasiatkan dia untuk menjaga salat yang 5 tadi, salat Idul Fitri, Idul Adha, juga ya salat salat witir. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir. Juga salat rakaatil fajar, 2 rakaat sebelum fajar, ini juga salat yang tidak pernah ya ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar. Dan juga salatu kusufis syamsi wal qamar, salat gerhana ya, salat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan ulama dalam madhab yang 4 mengatakan hukumnya sunnah muakkadah ya. Kemudian salatul istisqa, adapun salat istisqa, salat karena minta hujan, ini hukumnya apa namanya dianjurkan saja, sunnah saja, tidak sampai derajat wajib ya, kecuali jika pemerintah mewajibkan. Kecuali pemerintah mewajibkan, ayo wajib istisqa semua, maka hukumnya jadi wajib. Kemudian juga Al-Imamul Muzani juga mewasiatkan ya, selain melaksanakan beberapa sholat tadi, kemudian juga mewasiatkan untuk istinabul maharim, untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Wal ihtiraz minan namimah, menjauhi seperti namimah, mengadu domba ya, adu domba. Wal kadhib, dan juga berdusta, berbohong. Wal ghibah, juga apa namanya ghibah atau ngomongin keburukan orang lain walaupun yang diomongin benar, walaupun yang diomongin benar ya. Syabdur Razak di sini menjelaskan ya, namimah, pertama an-namimah yaitu mengadu domba ya. Bahkan disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya perkataan Yahya bin Abi Katsir ya, parahnya adu domba. Yufsidun nammam fi sa'ah ma la yufsiduhu sahir fi syahr. Orang yang mengadu domba itu bisa menimbulkan kerusakan walaupun hanya sesaat saja. Ya, adapun penyihir ya, apa yang dilakukan penyihir sebulan itu tidak lebih parah daripada yang dilakukan oleh apa? Orang yang mengadu domba walaupun hanya 1 jam atau 1 saat saja. Jadi mafsadatnya lebih besar. Makanya sampai ada ancaman adab kubur ya, adab kubur seperti dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, sungguh 2 orang tadi diazab. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun salah satunya dulu ketika masih hidup dia apa menyebar namimah. Taib, dilarang kita disuruh menjauhi namimah, kemudian dusta ya. Dan dusta ini adalah sifatnya orang-orang munafik ya, ayatul munafiqi tsalas. Idza haddatsa kadzaba, tanda-tanda munafik itu ada 3, jika dia berbicara dia berdusta ya. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, jika dia diberi amanah dia berkhianat ya. Maka dia adalah salah satu karakter orang munafik, dan ini sesuatu ya tercela, sesuatu yang tercela dan nanti akan dikategorikan sebagai pelaku perbuatan dosa besar. Juga dilarang untuk ghibah. Ya. Ghibah itu apa? Nabi SAW pernah bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Tahu enggak kalian para sahabatku apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya yang paling tahu. Ya, kemudian Nabi menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrahuhu." Ghibah itu adalah ketika kamu menyebutkan saudaramu hal-hal yang dia benci dalam kondisi dia gaib, tidak ada. Ya, jadi walaupun yang diomongin benar, yang diomongin benar, ketika misalnya taruhlah kita hadirkan orang yang kita omongin, kita datangkan dan dia benci, itulah ghibah. Ya. Dan nanti penjelasannya ada penjelasan tersendiri, tidak kemudian semua ghibah dilarang, ada beberapa ghibah nanti yang dibolehkan. Seperti ghibah ahli maksiat yang terang-terangan, ya, itu boleh disampaikan untuk menghalau orang agar tidak ikut-ikutan. Ghibah pelaku kebid'ahan, pentolan kebid'ahan, maka disampaikan kejelekannya boleh. Ghibah ya, dalam masalah nanti ilmu hadis, yaitu ketika seorang ahli hadis menyebutkan ya, ciri tertentu yang sebenarnya itu enggak bagus di telinga, tapi mau enggak mau harus disebutkan. Misalnya karena si fulan hafalannya buruk, si fulan pelaku kefajiran. Nah, ini mau enggak mau harus disebutkan. Karena itu berkaitan nanti dengan sanad ya, yaitu rantai periwayatan hadis. Setiap perawi harus dijelaskan apakah ini orang soleh atau bukan. Kalau memang bukan orang soleh ya harus dijelasin ini buruk gitu. Nah, itu termasuk hal yang nanti dibolehkan. Ini penjelasannya di tempat yang lain. Nah, kita disuruh menjauhi hal-hal tadi, namimah, dusta, ghibah, wal baghi bi ghairil haq, dan juga berlaku zalim dengan tanpa hak. Adapun dengan hak maka boleh ya, dengan hak maka boleh. Seperti misalnya orang yang ditugaskan untuk mutusin tangannya orang ketika terbukti dia mencuri. Ya. Orang yang disuruh jadi algojo, menggal kepalanya orang karena terbukti dia ya, membunuh secara sengaja, kisos. Maka ini bukan perbuatan yang melampaui batas. Ya, ini perbuatan yang dilakukan dengan hak. Maka boleh. Wa an yuqala 'ala Allahi ma la yu'lam. Dan juga kita dilarang untuk berbicara, ngomong-ngomong tentang Allah padahal yang kita tidak ketahui. Ya. Dan ini termasuk dari hal yang paling haram, yang paling bahaya. Kenapa? Karena kita ngomong-ngomong berkaitan dengan Allah, sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhanku mengharamkan hal-hal yang fahisha, itu perkara-perkara yang keji, baik yang tampak maupun tersembunyi. Wal isma wal baghya bi ghairil haq, juga Allah mengharamkan perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas yang tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan dilarang juga untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian diharamkan juga berkata-kata tentang Allah pada perkara yang kalian tidak ketahui. Ya. Salah satu contoh berkata-kata kepada Allah tentang apa yang tidak kita ketahui apa? Contohnya menafsirkan ya. Orang yang awam enggak paham ilmu tafsir, bahwa ayat ditafsirkan sendiri. Ya. Seenak udelnya, seenak ininya. Nah, itu sama saja apa? Nah, padahal firman Allah berarti kita ingin menjelaskan maksud Allah itu apa. Nah, ketika kita enggak tahu, enggak punya basic bahasa Arab, enggak punya basic ilmu tafsir, usul tafsir, enggak belajar, kemudian bawain ayat, kita tafsirkan sendiri, berarti kita ngomong tentang Allah, perkara Allah, tapi kita enggak tahu. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan, ya, "Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang ngomong-ngomong tentang Qur'an tanpa ilmu, asal menafsirkan, maka silahkan persiapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Ini bahaya. Ya. Jadi kalau pengen selamat, ya udah baca buku tafsir aja. Ayat ini, buku tafsirnya di tafsir Muyassar apa, di Mukhtasar tafsir apa, di tafsir Jalalain bilang apa, tafsir Baghawi gimana, tafsir Ibnu Katsir gimana, selamat. Kita tinggal ngutip. Adapun kita tidak tahu, maka jangan terlalu memberanikan diri. Ya, ini termasuk apa? Ngomong-ngomong berbicara tentang Allah yang tidak kita ketahui. Kemudian Ilma Muzani mengatakan, "Kullu hadza kaba'ir muharramat." Ini semua termasuk adalah dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar, ya. Dan dosa besar itu adalah sesuatu yang dosa besar itu kaidahnya apa? Dikatakan dosa besar. "Kullu dzanbin tu'ida fa'iduhu biwa'idin khasin kal ghadabi awil la'nati awil nar aw tarattaba 'ala fi'lihi haddun fid dunya." Ini namanya dosa besar. Dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam dengan kemurkaan, ya. setiap dosa yang diancam dengan kemurkaan Allah atau dengan laknat, ya, setiap dosa yang diancam, ya, dengan kemurkaan Allah atau dengan laknat atau diancam neraka atau diancam hukuman duniawi, maka itu dosa besar. Jika ada orang melakukan sesuatu, oh kamu nanti terlaknat. Seperti dalam hadis la'na Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu ya, wa syahidahi kullu musawa. Nabi SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan juga apa saksinya semuanya sama. Nah, di sini disebutkan Rasul melaknat. Nah, ini berarti dosa besar. Nabi SAW mengatakan la'anallahul washimata wal mustawshimah wal wasilah wal mustawsilah. Allah SWT melaknat pentato dan yang minta ditato, yang menyambung rambut dan yang minta rambutnya disambungkan. Apakah apa? La'ana. Nah, ini berarti dosa besar. Jadi kalau ada ancaman laknat, ada ancaman apa namanya murka Allah berlaku ukhrawi atau berlaku duniawi berupa hukum had, yaitu hukum keduniawian. Potong tangannya, dicambuk atau dipukul sekian ratus kali. Nah, itu berarti dia dosa besar. Taib. Kemudian juga beliau memberikan wasiat kepada kita, at-tahari fil makasib wal mata'im. Kita disuruh untuk ya berupaya bersungguh-sungguh untuk mencari makasib, yaitu mencari penghasilan, wal mata'im dan penghasilan penghidupan dan juga makanan dan juga maharim. Maharim itu, maharim di sini maksudnya adalah istri ya, pasangan. Yang apa? Al maharim yuqsadu bihi az-zawaj, maksudnya menikah. Wal masyarib dan juga minuman, maksudnya kita disuruh mencari penghidupan untuk makanan, untuk minuman, juga mencari pasangan. Wal malabis, juga mencari sandang ya. Itu semua apa? Disuruh mencari yang baik ya, disuruh mencari yang halal, yang berkah. Wajtina bisyahwat, dan juga kita disuruh untuk meninggalkan perkara-perkara syahwat. Fa innaha da'iyatun li rukubil muharramat, karena itu semua ya, kalau kita tidak melakukannya itu akan menjadi potensi kita melakukan hal-hal yang haram ya. Mencari makan, mencari minum yang haram ya, tentunya jadi doa kita tidak berkah ya. Doa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Perilaku dan tabiat kita menjadi ya, tidak baik. Juga sama ketika seorang mencari pasangan yang tidak soleh, tidak solehah, juga hidupnya juga pasti tidak nyaman, tidak tenteram ya. Istrinya disuruh ini sesuai agama, tidak manut, tidak nurut. Disuruh untuk pakai hijab, tidak mau ya, tidak ada apa kecemburuan. Sebagaimana yang perempuan cari suami asal-asalan, asal ganteng, asal kaya, tapi tidak pernah mendidik agama, tidak pernah mendoktrin agama, tidak pernah ngajak sholat, bahkan dia sendiri lupa sholat. Suaminya tidak peduli cari uang dari cara yang apa, akhirnya anak istrinya diberi makan yang haram ya, diberi makan yang syubhat, yang samar-samar, yang gak jelas ya. Nah, ini yang demikian ya, diwasiatkan oleh Al-Imam Al-Muzani untuk kita bersungguh-sungguh cari yang halal, cari yang baik ya, menjauhi segala macam syahwat. Yani tajannubu hadil asya' fa innaka idza tamasyaita ma'aha awradaka syaitan biha al-maharik. Kalau kita tidak menjauhi yang haram ya, kita tidak menjauhi syahwat yang enggak jelas, maka kita berjalan ya, yang demikian akan apa? Mendatangkan atau menjadikan setan mengajak kita pada hal-hal yang membinasakan. Kemudian faman ra'a haula al-hima fa innahu yushiku an yuwaqi' fihi. Juga kita disuruh untuk meninggalkan perkara syubhat, karena orang yang menggembala sesuatu, menggembala hewan ya, di dekat hima, yaitu hima itu adalah padang rumput yang dahulu itu khusus milik apa? Milik raja tertentu, milik penguasa. Dan biasanya padang rumput itu ada batasnya. Jangan sampai masuk situ. Kalau masuk situ, maka apa? Dimungkinkan, ditakutkan akan masuk, nanti dapat hukuman. Nah, itu kemudian jadi permisalan, jadi bahasa kiasan oleh Nabi Muhammad SAW dijadikan sampel ya, kamu tuh kalau ngambil masalah, permasalahan jangan cari yang apa yang samar-samar gitu. Kalau kamu samar-samar, ngambil yang samar-samar seperti kamu menggembala kambing di satu padang rumput tapi dekat dengan padang rumput milik raja yang terlarang. Kita nggak bisa jamin kambingnya mau di sini terus. Bisa aja yang di sana lebih hijau, akhirnya dia pindah ke sana. Akhirnya kamu dapat tersebut dalam hal yang terlarang. Naam, kama fi hadis Nu'man bin Bashir. Ini disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir, ya, disebutkan bahwa Nu'man bin Bashir mengatakan, saya mendengar Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustahbihat la ya'rifuhuma katsiru minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi ada perkara yang samar-samar tidak diketahui kebanyakan orang. Famanittaqash syubuhat, maka barang siapa yang mampu untuk menjauhi yang samar-samar, cari yang gamblang, maka istabru ali dinihi wa irdih, dia akan mampu untuk menjaga agamanya dan menjaga dirinya. Jadi kalau kita ada yang samar, udah tinggalkan aja, lebih selamat, selamat untuk agama, selamat juga untuk diri kita. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram, tapi barang siapa yang berani dan sering menceburkan dirinya dalam hal-hal yang samar-samar, yang enggak jelas, ya, apakah ini haram atau halal, dia membiasakan diri masuk di situ, waqa'a fil haram, maka bisa jadi ya dia nanti akan terjebur dalam hal yang haram. Karra'iyan ahawlil hima, Nabi memberikan contoh seperti penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di wilayah hima, yaitu tadi padang rumput yang khusus milik raja tertentu, penguasa tertentu yang itu terlarang masuk di situ. Tapi dia sengaja orang ini menggembala kambingnya di sekitar situ. Yushiku an yarta'afih, hampir-hampir saja ya akan masuk di apa di padang yang terlarang tadi. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap penguasa, setiap raja itu punya tempat yang terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ya ladang Allah yang terlarang itu adalah maksudnya adalah hal-hal yang Allah larang, ya Allah yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di setiap jasad itu ada segumpal ya, daging atau segumpal darah. Idza sulahat salahal, idza salahat salahal jasadu kulluh, jika segumpal daging ini atau segumpal darah ini baik maka menjadi barometer baiknya seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, tapi jika hal tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya juga akan rusak. Ketahuilah apa itu, dia adalah hati. Maka maksudnya kita menjauhi perkara-perkara syubhat ya, itu diperintahkan dan dimotivasi, dianjurkan untuk menjauhi. Wa ma aktsara syubhat fi zamanina, dan di zaman kita betapa banyak hal-hal yang syubhat. Wa bil akhas fil buyu'atil bankiyah, terutama dalam transaksi-transaksi dengan perbankan ya, dengan bank-bank konvensional, transaksi-transaksi yang masih banyak tanda tanya ya. Bayan bagi ihtirazul muslim, kalau misalnya kita ragu ini perkara samar-samar syubhat, maka hendaknya seorang muslim menjaga dirinya, jangan memasukkan dirinya kepada hal-hal yang ragu-ragu, hal-hal yang apa? Yang meragukan, yang syubhat, yang samar-samar. Walau lam tatabayyan hurmatuh, walaupun kata Syekh Yahya An-Najmi, walaupun mungkin belum jelas dan belum gamblang bahwa itu haram, tapi hendaknya sebagai sifat kita seorang muslim, tidak maulah kita memasukkan hal kita pada hal-hal yang masih samar-samar syubhat. Lebih aman mending ditinggalkan. Fa innahu bidzalika yahtatu li dinihi, kalau dia meninggalkan itu yang bersifat wara, nah, meninggalkan sesuatu yang ditakutkan di akhirat bermasalah, itu namanya wara. Sifat apa? Wara. Ada sifat wara, ada sifat zuhud. Nah, ini mungkin kita sering dengar. Ulama itu ya sering punya sifat wara, sering punya sifat zuhud. Mana yang lebih tinggi? Ya lebih tinggi adalah sifat zuhud. Level bawahnya adalah wara. Wara itu apa? Kata Ibnu Qayyim, wara itu adalah tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang ditakutkan mendatangkan mudarat di akhirat. Daripada kita ikut apa namanya transaksi ini belum jelas ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan enggak gitu. Atau bahkan belum diteliti gitu. Tapi indikasinya adalah dia keluar dari aplikasi ini atau transaksi ini, keluar dari lembaga-lembaga yang memang konvensional, yang memang carinya asal untung gitu. Ikut enggak ya? Nah, udah kalau kita pengen selamat enggak usah ikut aja. Dari sisi lembaga yang keluar kan udah jelas ini konvensional ini. Bukan syar'i. Cari untung pokoknya modelnya banyak aturan, model-model aturan barat. Nah, udah tinggalin aja. Ya. Kalau kita bisa ninggalin yang demikian, ini namanya sifat wara. Tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Kita meninggalkan sesuatu yang ditakutkan nanti akan mendatangkan mudharat di akhirat. Walaupun mungkin bisa jadi akhirnya halal, tapi awal mula kita tidak tahu, samar-samar. Tinggalin aja. Cari yang jelas gamblang. Nah, di atas sifat wara' ada yang lebih top, yaitu zuhud. Kalau zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa saja gemerlap-gemerlipnya dunia, apa saja yang ada di dunia yang tidak bermanfaat. Enggak ada yang manfaatnya sekali untuk akhirat, yang tidak bisa mendatangkan manfaat di akhirat, maka dia tinggalkan. Ini udah levelnya udah seperti sahabat, seperti para apa tabi'in, ulama-ulama yang selevel Syafi'i, selevel Malik dan semisalnya, kalau bisa sampai zuhud. Itu dia udah enggak peduli dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia sudah enggak peduli dengan likes dari apa namanya penontonnya, dia udah nggak peduli lagi kajian yang hadir berapa orang, nggak peduli. Dia baca Quran nggak peduli lagi ada orang yang memuji suaramu bagus. Dia pakai baju kerja, dia nggak peduli kenapa kamu kerjanya gini nggak level, nggak peduli. Yang penting saya kerja halal gitu. Udah nggak, pokoknya pujian manusia nggak, dia nggak peduli. Dia punya kajian yang hadir berapa, nggak peduli yang hadir berapa. Yang penting pokoknya ini manfaat akhirat. Adapun yang enggak bermanfaat untuk akhirat, udah saya tinggalkan semua. Itu udah levelnya zuhud. Tapi kalau wara' masih di bawahnya, tapi itu juga sudah bagus. Yaitu sesuatu yang ditakutkan mendatangkan keburukan di akhirat, dia tinggalkan. Ada pohon mentiung gitu kan di rumah, mau ngambil enggak buahnya? Nah, misalnya. Nah, ini saya enggak nyindir ya, maksudnya sampel aja. Misalnya, daripada nanti saya ambil di akhirat bermasalah, udahlah saya tinggalin. Ini namanya sifat wara'. Ya. Kemudian datang ke apa namanya satu tempat, ternyata dia buka HP kok ada wifi free. Waduh, ini diizinin nggak sama yang punya? Daripada kita takut ternyata yang punya nggak ngizinin, ya udah nggak usah ambil, ambil yang jelas-jelas saja. Ya. Jadi kadang kita mudah seperti itu. Ya. Dulu para ulama itu mencontohkan sifat wara' itu sampai, saya lupa ulamanya, sampai apa? Mereka pinjem pulpen gitu. Pinjem pulpen, pinjem pena, dan ternyata belum dikembalikan. Dan dia sudah bawa pena itu sampai jauh. Yang punya orang Damaskus, sampai dia pulang lagi ke Damaskus untuk balikin pena itu. Padahal zaman dulu belum ada kereta, belum ada pesawat. Menempuh ribuan kilo atau ratusan kilo untuk cuman balikin pena. Kenapa? Karena takut. Bisa jadi yang punya pena gak ridho. Di akhirat minta, nuntut gitu. Syaikh Utsaimin, ya, ketika beliau ngajar di Jami'atul Imam, yang sekarang jadi cabangnya, kemudian berdiri sendiri, Jami'ah Qasim di Buraidah. Beliau itu, kalau pas di kantor sebagai dosen, beliau menggunakan pena kampus, yaitu untuk keperluan kampus, beliau nulis. Kalau udah selesai ngajar, ya udah ditinggalin, gak beliau bawa pulang. Karena memang ini penanya khusus untuk kampus gitu, fasilitas kampus, bukan fasilitas beliau. Gitu. Kenapa? Karena wara' ini, dia takut menggunakan sesuatu yang nanti akan mendatangkan mudharat di akhirat. Gitu. Ya, ini beda dengan kita sekarang gitu kan. Ono pon yang jalan yo jigo, pokman asal gitu kan. Apa di kerjaan gitu kan ada wifi gratis, tapi padahal di kerjaan itu bolehlah pakai wifi, tapi untuk keperluan kantor, untuk cari apa namanya artikel, cari apa untuk kemaslahatan kantor, kemaslahatan sekolah, tapi kita buat YouTube apa sepak bola dan seterusnya. Itu banyak kita seperti itu ya, kerja di satu instansi ya, kerja di satu instansi, entah instansi swasta atau pemerintah, kemudian dikasih fasilitas motor, mobil kantor, boleh dipakai untuk lalu lalang pulang pergi kerja. Tapi di rumah dibuat apa? Pergi tengok keluarga, pergi tengok ini tanpa izin, seterusnya. Ya, kalau mengizinkan mah tidak apa-apa. Kalau enggak, berarti kan kita sedang memanfaatkan fasilitas publik yang kita sebenarnya nggak boleh untuk pribadi. Ya, ini banyak orang-orang yang itu namanya dia bukan punya sifat wara'. Ya, justru dia menyeburkan kepada satu hal yang nanti ditakutkan menjerumuskan dia di akhirat. Nah, wara' itu kita jaga-jaga. Udahlah, pokoknya kalau belum jelas halal, saya nggak ngambil. Si samar ini namanya meninggalkan syubhat. Nah, bagi orang yang meninggalkan syubhat, pasti dia akan bisa meninggalkan muharramat. Wa idza waqa'a fi syubhat, tapi kalau dia menceburkan dalam hal yang syubhat yang samar-samar, wa tasahala fiha, dan dia bermudah-mudahan menceburkan diri dalam hal itu, maka ditakutkan dia nanti akan terjebur dalam hal-hal yang haram. Kemudian di akhir, ya, Al-Imamul Muzani menutup, ya, faman yusyara li hadza fa innahu minad dini 'alal huda wa minar rahmati 'ala raja, maka barang siapa yang kemudian bisa mempraktikkan ini semua, ya, awal mula tadi masalah akidah dibahas semua, menjaga sholat lima waktu, menjaga zakat, menunaikan zakat, haji dan seterusnya, meninggalkan halal yang haram, meninggalkan syubhat, maka orang yang dimudahkan untuk bisa melakukan ini semua, fa'innahu minad-dini alal huda, maka dia di atas hidayah. Wa minar rahmati ala roja, dan dia ya, mengharapkan mendapatkan mengharapkan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allahumma pensyarah kemudian menutup dengan doa, Allahumma yassirna likulli khair, ya Allah berikanlah kemudahan bagi kami dalam setiap kebaikan, wa janibna kulla syarrin wadhir, dan jauhkanlah untuk kami segala hal yang mudarat dan halal yang buruk. Anta waliyuna wal qa'imu bi umurina, engkau adalah penolong kami ya, dan engkau adalah zat yang mengurusi segala urusan kami. Nas'aluka anta dufa'anna jami'al fitan, kita meminta, kami semua minta kepada engkau ya Allah untuk menjauhkan kepada kami segala bentuk fitnah dunia, ma zahara min hawa wa batan, apa yang tampak, fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa antaqiyana syarraha, dan engkau melindungi kami dari kejelekan fitnah-fitnah tersebut, ujian-ujian dunia tersebut. Wa tuwaffiqana lil istiqamah 'alal haqqi in ibtadaina biha, dan semoga engkau menganugerahkan kepada kami taufik untuk senantiasa istiqamah di atas kebenaran. Biman nika wa karamika ya arhamar rahimin, dengan segala nikmatmu dan kemuliaanmu dan juga kedermawananmu wahai zat yang maha pengasih lagi penyayang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina wa habibina, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi kita dan ya, habibana, yaitu orang yang kita cintai, wa qaidana, dan pemimpin kami, wa qudwatina, dan juga panutan kami, dan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Walhamdulillah Rabbil Alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah kita selesaikan pembahasan syarah akidah, syarah sunnah oleh Al-Imamul Muzani. Kita ambil dari syarah yang dibawakan oleh Syekh Yahya An-Najmi, dan juga kutipan beberapa dari syarah Syekh Abdul Razak Al-Badr. Semoga bisa diambil manfaatnya untuk saya, untuk teman-teman semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah, semoga kita senantiasa diberikan semangat untuk tetap belajar ya, belajar akidah, belajar fikih dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.